Ma'ari ayatil muwaladin fiha. Diharuskan juga menjaga muwalah, muwalah atau membaca secara berturut-turut di dalam Al-Fatihah. Jadi ini termasuk bagian dari Al-Fatihah, bagian dari kewajiban yang harus terpenuhi di saat membaca Al-Fatihah di dalam sholat ya, yaitu muwalah. Mengapa disyaratkan muwalah? Sebab mengikuti sholat yang dilakukan Nabi, bahwa Nabi setiap sholat beliau pasti membaca Fatihah dengan muwalah tanpa ada pemisah. Juga dikarenakan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat seperti yang dilihat oleh para sahabat, sholat Nabi yang dilihat oleh para sahabat. Dan riwayat yang menjelaskan itu adalah Nabi selalu menjaga muwalah di saat membaca Al-Fatihah. Gambaran dari muwalah adalah biayatiya bi kalimatiha alal wala, yaitu dengan membaca semua kata di Al-Fatihah dengan berturut-turut ya. Jadi kalimat itu kalau di dalam bahasa Arab itu terjemahnya kata. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda ya. Kalau kalimat di bahasa Indonesia kan susunan beberapa kata. Kalau kalimat di bahasa Arab itu artinya kata. Berarti membaca Al-Fatihah, membaca semua kata di Al-Fatihah dengan berturut-turut. Alal wala'i bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aktsara min saktati tanaffusi awil ayyi. Ini penggambaran yang lebih jelas lagi ya. Maksud dari muwalah adalah dengan tidak memisah. Tidak memisah antara kata Al-Fatihah dengan lebih lama dari diam bernafas. Tidak memisah bi aktsara min saktati tanaffus, lebih lama dari diam bernafas awil ayyi atau diam karena lelah. Jadi intinya muwalah itu tidak ada pemisah di antara ayat atau kalimat Fatihah ya. Tapi kalau pemisahnya sekedar saktati tanafus, sekedar diam bernafas atau kelelahan, itu tidak apa-apa. Jadi hal ini yang disamakan dengan bernafas dan juga kelelahan adalah batuk dan bersin ya. Batuk dan bersin ini kalau memisah antara kalimat Fatihah ini tidak apa-apa, seperti halnya bernafas dan juga kelelahan. Bahkan batuk dan bersin ini walaupun lama, walaupun memisah Al-Fatihah dengan waktu yang lama, ini juga tidak apa-apa. Fayu'idu qira'at al-fatihati bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis-shalati fiha. Diharuskan mengulangi bacaan Al-Fatihah. Diharuskan mengulangi bacaan Al-Fatihah dikarenakan ada pemisah zikir lain. Bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin. Jadi ajnabiyyin artinya lain ya. Zikir yang lain la yata'allaqu bis-shalati fiha, yang tidak berhubungan dengan sholat ya, yang tidak berhubungan dengan sholat. Jadi kalimat la yata'allaqu bis-shalati fiha ini adalah penjelas dari kata ajnabi. Jadi kalau di dalam disiplin nahwu ini sebagai sifat ya, la yata'allaqu ini sebagai sifat yang berupa jumlah, sifat atau na'at, tetapi yang fungsi maknanya adalah sebagai tafsir atau sebagai penjelas. Jadi zikir ajnabi adalah zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat ya. Jadi la yata'allaqu bis-shalati fiha ini merupakan penjelas dari kata ajnabi. Wa in qalla, walaupun zikir itu pendek ya, walaupun yang memisah itu pendek. Contohnya zikir yang bukan berhubungan dengan sholat adalah kaba di ayatin min huiriha, seperti sebagian ayat Al-Quran dari selain surat Al-Fatihah. Jadi domir huiriha, domirha kembali ke Fatihah. Wakahamdi atisin, dan seperti mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Atis artinya orang yang bersin. Wa in sunna fiha ka kharijiha, walaupun mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin itu hukumnya sunnah ya. Jadi seorang yang bersin di dalam sholat itu dia tetap disunahkan mengucapkan alhamdulillah, seperti halnya saat dia di luar sholat ya. Walaupun mengucapkan alhamdulillah ini hukumnya sunnah, tetapi zikir ini tetap dianggap sebagai zikir yang lain ya. Tetap dianggap sebagai zikir ajnabi yang bisa memutus muwalah dari Al-Fatihah. Mengapa hal ini dianggap sebagai fasal atau pemisah? Li is'arihi bil i'rad, karena semua itu memberitahukan kepada i'rad. I'rad itu artinya berpaling ya, berpaling dari bacaan. Jadi yang semestinya membaca Al-Fatihah, berhubung ada beberapa pemisah, itu pemisah itu dianggap sebagai i'rad, berpaling dari bacaan Al-Fatihah. Jadi mengucapkan alhamdulillah di tengah-tengah Fatihah itu bisa memutus bacaan Al-Fatihah ya. Bisa memutus bacaan Al-Fatihah, dan harus mengulanginya ya, karena sudah terputus harus mengulanginya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin ini disunahkan di tengah sholat, tetapi hal itu bisa memutus bacaan Al-Fatihah. Kemudian mengenai li is'arihi bil i'rad, dianggap berpaling dari sholat, dari bacaan yang sedang dibaca, itu disebabkan tidak zikir yang khusus dilakukan di dalam sholat ya. Disebabkan hal ini tidak merupakan zikir yang khusus dilakukan di dalam sholat. Jadi zikir-zikir yang khusus di dalam sholat kan misalkan bacaan sujud atau bacaan ruku, itu kan berarti zikir yang terkhusus disunahkan di dalam sholat ya. Dan alhamdulillah ini bukan termasuk zikir yang disunahkan di dalam sholat, walaupun termasuk bagian dari Fatihah, tetapi untuk doa bagi orang yang bersin ini tidak digolongkan ayat dari Al-Quran. Oleh sebab itu dikategorikan zikir, dan sebab ini adalah zikir yang tidak terkhusus di dalam sholat, maka termasuk hal yang bisa memutus muwalah, sehingga orang yang melakukannya di tengah Al-Fatihah dia harus mengulanginya. Jadi artinya zikir-zikir yang tidak dianggap sebagai pemisah dari Al-Fatihah adalah zikir yang terkhusus dilakukan di dalam sholat untuk kemaslahatan sholat. Ini nanti akan dijelaskan ya, akan dijelaskan di penjelasan setelahnya.